kata maaf untuk salah jokilah salam onan kong kabake adi de urang nan katigo salam onan kong kabake adi de urang nan katigo. Sasalam kini nan tak jadi taman wang surang diri adi eden cinto lah tabu eseso de ulah denai juo adi eden cinto lah tabu eseso de ulah denai juo. Salam kini nan tak jadi taman wang surang diri adi eden cinto lah tabu eseso.